إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. حديث نمبر 53 وأن أبي إبراهيم namanya adalah Abdullah bin Abi Aufa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم di hari-hari ketika sedang berhadapan dengan musuh, berarti di saat peperangan tapi tidak sedang berhadapan. Ya. Yeah. Misalnya besok perang gitu ya. Tentu kan berangkat dulu dari Madinah. Karena satu-satunya peperangan yang terjadi di Madinah hanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Selebihnya puluhan peperangan itu di luar Madinah. Artinya Nabi mendatangi. Nabi menantang. Nabi aktif. Nabi menyerang. Bukan bertahan. Bukan terpaksa membalas serangan. Bukan. Kalau perang yang dilakukan oleh Nabi itu sekedar bertahan, membalas serangan, diserang dulu baru menyerang, seperti yang terjadi sekarang kan? Terpaksa kan? Terpaksa kaum muslimin di Bosnia melawan Serbia. Terpaksa kaum muslimin di Rohingya melawan tentara itu Myanmar. Terpaksa. Nabi tidak terpaksa. Justru beliau yang mulai duluan. Gitu ya. Buktinya apa? Ya itu tadi. Kalau beliau itu diserang, tentu terjadi di Madinah. Dan itu baru sekali perang Ahzab. Selebihnya selalu di luar Madinah. Maka beliau aktif menyerang menuju musuh. Gitu. Tetapi ketika beliau di hari-hari menjelang perang itu intadhar. Beliau menunggu. Menunggu. Hatta idza malatish syams, hingga ketika matahari tergelincir, berarti sudah masuk waktu duhur. Sudah waktu masuk waktu duhur. Qama fihim, beliau berdiri di hadapan pasukan dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kira-kira apa yang akan beliau ucapkan di hadapan pasukan yang sebentar lagi akan berperang. Sebentar lagi akan menaruhkan nyawanya satu-satunya. Apa kata beliau? Ternyata beliau menasihati pasukan, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Lihat semangat yang menggebu-gebu yang ada pada diri pasukan direm oleh beliau. Ya. Kan mestinya mereka semangat. Mana musuh? Mana orang-orang kafir? Dicari. Ternyata tidak. Beliau menasihati pasukan, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ini merupakan tarbiyah luar biasa. tidak boleh jihad kita itu berdasarkan nafsu. Dan nafsu pengen membunuh orang-orang kafir. Nah, ini tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Padahal ini di hari-hari perang. Ya hari-hari perang ketemu siapa kalau tidak ketemu musuh? Kan begitu. Tapi jangan mentang-mentang musuh itu sudah tinggal menunggu waktunya, tinggal sejam dua jam ketemu musuh, lalu jangan berharap-harap ketemu musuh. Bernafsu untuk membunuh ketemu musuh, tidak. Karena apa? Karena perang itu, qital itu bukan tujuan utama dalam jihad. Nah, ini dia. Jadi tujuan utamanya apa? Mereka, musuh itu, pada masuk Islam, itu tujuan utamanya. Itu yang mestinya diharap-harapkan. Gak usah ada perang, gak usah ada musuh, tiba-tiba mereka serempak masuk Islam, itu yang terbaik. Persis wasiat beliau, pesan beliau kepada Ali, menjelang perang Khaybar, ketika Ali bertanya, apakah aku harus habisi mereka semua? Dijawab oleh Nabi, tidak. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja masuk Islam. Lewat engkau, lewat ceramahmu, lewat ajakanmu, lewat ucapanmu. Khairul laka min khumrin ni'am. Itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta ternak-ternak merah. Sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan harta yang luar biasa banyak. Mungkin kalau kita miliaran. Ya? Nggak ada apa-apanya harta yang miliaran itu dibanding ada orang masuk Islam. Ada orang kenal sunnah. Ada orang dapat hidayah. Lewat ucapan kita, lewat tulisan kita, lewat ajakan kita, ini luar biasa. Nah, disinilah rahasia. Kenapa Nabi melarang pasukan untuk berharap-harap ketemu musuh. Ya, perang bukan tujuan utama, tapi tujuan kedua. Itu pun masih satu lagi kan, nah, berarti ketiga. Kan tujuan utama mereka masuk Islam, baca syahadat, selesai semuanya. Sudah saudara semua. Enggak ada qital, enggak ada perang. Nah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Asal mereka mau bayar, bayar jizyah, bayar upeti, bayar maks koror, pajak. Yang terakhir baru perang. Kenapa? Masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau. Diperangi. Was'alullahal afiyah. Dan mintalah afiyah. Yang harus dipintakan kepada Allah itu afiyah. Afiyah itu apa? Sehat. Sejahtera. Aman. Tidak ada huru-hara. Ya seperti sehari-hari kita ini afiyah. Beda dengan saudara-saudara kita yang sekarang ada di Rohingya, yang ada di Moro, yang ada di Palestine, yang ada di Syria. Mereka tidak mendapatkan afiyah. Seorang muslim yang baik itu yang minta afiyah kepada Allah. Sehat, bisa makan, bisa belajar agama, bisa ibadah, bisa tenang. Seperti kita ini. Ini nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa ketika kita hidup tenang seperti ini. Maka jangan sampai kenikmatan yang luar biasa besar ini hilang. Hilang. Menjadi porak-poranda, menjadi saling membunuh, menjadi mau ngaji saja susah seperti saudara-saudara kita di Syria. Luar biasa. Hanya gara-gara apa coba? Kalau antum ingat 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya. Apa awal mula sehingga porak-poranda enggak karu-karuan saudara-saudara kita di Syria? Awalnya apa mereka? Demo. Gara-gara demo ya kan? Gara-gara demo. Ya. Jadi yang memulai duluan kekisruhan yang luar biasa di Syria itu rakyat apa Bashar? Coba kalau kita ingat-ingat ya, bahwa Bashar itu kejam, Syiah, ya kita semua tahu. Tapi siapa yang mulai duluan coba? Coba kalau rakyatnya itu diam, enggak usah demo, apa Bashar itu langsung memberondong rakyatnya, langsung memaksa rakyat untuk mengatakan la ilaha illa Bashar, ya, memaksa mereka masuk Syiah, enggak diam aja. Karena memang kaidahnya presiden itu, raja itu tidak sanggup memaksakan akidah kepada rakyat. Maka mereka sadar. Coba presiden manapun menyuruh rakyat untuk mengikuti manhajnya enggak bisa. Mengikuti rakyat untuk mengikuti akidahnya enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Najasyi kurang apa? Raja Najasyi kurang apa? Bisakah Raja Najasyi memaksa rakyatnya, ikuti aku sudah masuk Islam bersyahadat. Ada nabi terakhir yang muncul sekarang ini namanya Muhammad bin Abdullah, enggak sanggup. Raja. Makanya ketika mati enggak ada yang nyolatin. Karena semuanya Kristen semua, Nasara semua. Beliau sebagai seorang raja enggak sanggup memaksakan keyakinan agama kepada rakyatnya. Enggak ada yang nyolatin. Maka disolati oleh nabi bersama para sahabat dari Madinah dengan cara gaib, salat gaib, satu-satunya salat gaib yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini dia. Fa idza laqitumuhum, tapi jika kalian akhirnya bertemu musuh, apa? Fasbiru, sabarlah. Sabarlah. Apa maksud sabar di sini? Serang, bunuh, gitu. Jangan lari. Kalau lari berarti enggak sabar. Ya. Tahulah kita apa arti sabar. Ini hadis terakhir tentang sabar. Jangan sampai kita tidak paham apa itu sabar. Dipukul, diem. Ditabok, dikepret, diem. Malah berikan pipi kiri sekalian, pipi kanan tabok, pipi kiri sekalian. Itu sabar. Keliru, lihat. Sabar, hadapi, bunuh. Ini perang. Beda lagi ketika sabar saat ibu kita marah-marah. Salah faham, padahal kita enggak salah. Ibu kita marah-marah, sabar. Tentu diam, dengerin dulu. Biarkan ibu marah-marah. Bahkan kita ditampar, bahkan kita dipukul, dia. Ini ibu kita. Ya. Beda lagi nanti ketika sudah ngantuk-ngantuknya, terdengar suara azan subuh. Sabarnya bagaimana? Lain lagi. Ya kan? Antum tahu ya kan? Beda-beda sabar itu. Tidak berada dalam satu tingkatan. Tidak satu jenis. Tapi ada tiga. Kita ulang-ulang di bab sabar ini. Ya. Nah, jangan sampai salah. Mestinya ini sabar jenis pertama, dia pakai jenis kedua. Jadi terbalik-balik. Istri kita bangunin, bang, udah azan subuh, bang, bangun, sholat. Sabar apa? Justru dia yang enggak sabar. Justru kita yang enggak sabar kalau kita bilang sabar. Justru kita, istri kita yang bangunin sabar. Karena ketika azan subuh berkumandang, sudah bukan waktu sholat, bukan waktu tidur lagi. Sudah waktu sholat. Kecuali sakit, kecuali hujan, kecuali memang enggak dengar azan. Nah, lain lagi. Kalau dengar, sudah bukan waktu untuk tidur lagi. Dan enggak baik. Kan yang paling tahu waktu-waktu terbaik untuk tidur siapa? Waktu-waktu terbaik untuk sholat, waktu-waktu terbaik untuk bekerja siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah tidak mengizinkan kita lagi tidur, kok kita masih tidur? Tentu ada apa-apanya di situ. Ada apa-apanya di waktu itu kok kalau kita tidur. Maka banyak berbagai macam penyakit ini itu karena ya salah satunya itu. bukan waktunya tidur, dia tidur. Ya, waktunya tidur jam 12 malam, jam 1 malam malah begadang. Ya, malah main apa itu catur, ya. Dorong-dorong kayu, jam dorong, ya. Kayu didorong-dorong, ya. Jam 1 malam dorong-dorong kayu, ya. Ngapain? Ya, padahal ini waktunya tidur. Maka yang terbaik tidur. Bahkan semakin awal semakin bagus. Diriwayatkan Nabi itu selalu kalau enggak ada apa-apa tidur di awal. Kecuali ada sesuatu. Pernah beliau hampir semalaman tidak tidur. Berdua dengan Abu Bakar memperbincangkan umat ini. Itu ya dalam satu riwayat sekali itu. Mungkin ada lagi. Adapun ketika enggak ada apa-apa tidur di awal malam. Maka salah satu yang beliau tidak sukai adalah berbincang-bincang, apa taklim, apa-apa, setelah isya. Gitu. Beliau tidak suka, walaupun tentu pernah. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu, ya sudah, diundur sholat isya-nya. Diundur sholat isya-nya. Tapi imam ya, yang mengundurkan ini imam, bukan kita masing-masing. Nah, setelah sholat isya, tidur. Sudah. Nah, bangun malam. Ya mulai, nah, itu waktu telah dipilah-pilah oleh Allah, maka kita ikuti aturan itu. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang. Di bawah kilatan pedang, disitulah surga. Artinya apa? Untuk masuk surga dengan mudah, dengan cepat, dengan pasti, insya Allah, salah satunya adalah perang, jihad. Ya, kata-kata perang, kata-kata jihad selalu disimbolkan dengan pedang. Ya, dan keutamaan yang luar biasa. Ketika seseorang mati dalam keadaan jihad. Bayangkan. 500 kali dia berzina. 1000 kali dia minum khamr. Belasan tahun dia tidak sholat, tidak puasa. Semuanya dihapus. Jaminan langsung dari Allah. Mati syahid, seluruh dosa diampuni. Dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia tidak. Dengan dalil sabda Nabi, kecuali hutang. Hutang kan kesalahan kepada manusia. Hutang uang, hutang emas, hutang perak, hutang ternak, hutang apapun. Tidak otomatis lunas, itu maksudnya. Ada hitungannya, itu hutang. Apalagi mencuri, apalagi merampok, apalagi korupsi, apalagi memukul, menendang, membunuh, ya jelas lebih tidak diampuni lagi. Gitu. Ini mafhum muwafaqah. Hutang saja tidak diampuni, apalagi menipu, mencuri, begitu. Antum jangan salah faham. Kalau jihad, semua dosa diampuni, kecuali hutang. Kalau begitu jangan ngutang, mending nyuri aja. Ah, ini salah paham berarti. Kan yang tidak diampuni cuma utang. Berarti mencuri, menipu, korupsi, diampuni dong. Ah, ini salah paham. Ini yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah. Dan banyak di ayat-ayat hadis yang berisi tentang mafhum muwafaqah. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Apakah kita mau katakan yang tidak boleh itu mendekati zina? Kalau zina sekalian, tentu rusak pemahaman itu. Yang tidak boleh itu mengucapkan uff. Kalau memukul, menendang sekalian, boleh, tentu rusak. Begitu juga itu. Yang tidak boleh itu ngutang, yang tidak diampuni itu ngutang. Kalau menipu sekalian, boleh, tentu pemahaman yang rusak. Nah, disinilah syariat mengenal, para ulama mengajarkan kepada kita qawaid, kaidah-kaidah dalam memahami ayat dan hadis. Salah satunya ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah sebaliknya. Wanita ini beriman, kata Nabi, karena dia tadi meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, di atas langit. Ya, ini mafhum mukhalafah. Artinya ketika wanita itu, seandainya wanita itu mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah ada di mana-mana, tentu Nabi akan mengatakan wanita ini tidak beriman. Gitu. Nabi mengatakan wanita ini, budak perempuan ini beriman. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Ini mafhum mukhalafah. Nah, tentu seperti tadi. Kita harus benar, harus tepat, harus pas. Ini mafhum muwafaqah apa mukhalafah? Ini mukhalafah apa muwafaqah? Jangan terbalik-balik, tentu berbahaya sekali ketika terbalik. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berdoa. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, engkau lah yang menurunkan Alkitab. Kita lihat bagaimana ucapan Nabi, doa Nabi satu persatu. Dan Nabi enggak pakai mikir berdoa ini, padahal setelah difikir luar biasa, sepertinya untuk ukuran manusia cerdas, untuk bisa berbicara seperti ini, barangkali butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan kalimat yang luar biasa ini. Antum bisa lihat, ini Nabi tanpa mikir, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, ya Allah, engkaulah yang menurunkan Alkitab. Ini sebuah nikmat terbesar. Coba seandainya Allah tidak turunkan Alkitab, seandainya Allah tidak menurunkan wahyu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jahil semua, bodoh semua, kufur semua. Mungkinkah ada orang yang beriman bisa menyembah Allah muslim tanpa wahyu? Mungkinkah? Enggak mungkin. Maka dengan turunnya wahyu ini nikmat luar biasa. Enggak ada nikmat lebih besar dari ini. Dengan turunnya wahyu kita bisa tahu bahwa Allah itu satu, satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang berhak disembah. Allah suka yang ganjil-ganjil. Allah mewajibkan kita sholat. Allah mewajibkan kita berpuasa. Allah mengharamkan makan babi dan seterusnya. Dari mana ini kita tahu kalau bukan dari wahyu turunnya kitab? Yang kedua, wa mujriyas sahab. Ya Allah, engkau yang menjalankan awan. Antum boleh tanyakan kepada ahli apa itu, ya? Astronomi atau apa ya, tentang awan. Tanyakan kepada mereka, seandainya awan itu tidak bergerak. Jadi yang di situ terus. Yang enggak ada, apa yang akan terjadi? Kita akan mendengar jawaban yang sangat mencengangkan. Ya, jadi dengan berjalannya awan ini nikmat yang luar biasa, nikmat kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi nikmat wahyu, yang dengan turunnya Alkitab, Al-Quran, wahyu, kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, dengan dijalankannya awan, maka kita bisa hidup dengan nikmat, dengan nyaman. Beda ketika awan itu tidak berjalan. Ya, enggak usah lama-lama, sehari saja seperti ini ya. Kita merasakan gimana tidak ada matahari, tidak cerah, ya, apalagi tidak berjalan sama sekali. Bertahun-tahun bahkan selamanya tidak ada kehidupan. Wa hazimal ahzab. Ya Allah, engkau yang menghancurkan ahzab. Apa ahzab? Jamak dari hizb, hizbun. Apa? Kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok, ah, tahulah kita bahwa musuh Islam itu berkelompok-kelompok. Berarti musuh Islam itu cuma satu? Tidak. Musuh Ahlus Sunnah itu cuma Mu'tazilah? Tidak. Ya Mu'tazilah, ya Khawarij, ya Qadariyah, ya Jabariyah, ya Rafidah, semuanya musuh Ahlus Sunnah. Semuanya bukan Ahlus Sunnah. Begitu juga Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, ya semuanya bukan kaum muslimin. Berarti apakah musuh kita ini hanya Yahudi? Tidak. Kan seolah-olah ada yang menggiring kita bahwa musuh Islam itu Yahudi. Ya tidak. Siapapun ketika tidak beragama Islam, dia tidak beragama dengan agama yang hak, lalu diajak masuk Islam tidak mau, lalu disuruh bayar jizyah tidak mau, dia musuh dan diperangi. Tentu kita bicara atas nama pemimpin waliul amr, ya, yang berhak mengumandangkan perang kepada non-muslim yang tidak mau masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah adalah Amirul Mukminin, Khalifatul Islam. Ya. Ahzimhum mansurna alaihim. Hancurkan mereka ya Allah dan tolonglah kami menghadapi mereka. Lihat. Jadi Nabi tidak menyandarkan kekuatan itu dengan pedang, dengan panah, dengan persenjataan, tidak. Tapi diserahkan kepada Allah. Hancurkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti, di antaranya oleh Umar. Berapa kali Umar ketika mengirim pasukan sekaligus pemimpin, maka wasiat yang selalu keluar dari mulut Umar adalah, kalian jangan sekali-kali berbuat maksiat. Jangan bermaksiat, jangan bermaksiat, jangan bermaksiat. Masalah barisan panah di sini, barisan pedang di sini, itu nomor sekian. Intinya kalian jangan berbuat maksiat. Kenapa? Selama ini kita ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, musuh-musuh kita dikalahkan oleh Allah. Karena apa? Karena musuh-musuh kita bermaksiat. Adakah musuh Islam yang tidak bermaksiat? Enggak ada. Ada musuh Islam yang sholat? Yang puasa Ramadan? Kan enggak ada. Musuh Islam ya tentu kafir. Kafir yang enggak sholat, enggak puasa, dan seterusnya. Masih mending enggak sholat, enggak puasa, masih diampuni. Enggak bertauhid. Menyekutukan Allah, ini kemaksiatan terbesar. Itu yang menyebabkan selama ini kita ditolong oleh Allah, karena musuh kita maksiat. Nah kalau kita maksiat juga, kalau kalian maksiat juga, apa bedanya? Ini dia. Ya. Maka takut terhadap dosa-dosa pasukan itu harus lebih besar daripada takut terhadap musuh. Ya, muttafaqun alaih, ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan beberapa fawaid. Al-isti'dadu lil jihad. Bersiap-siap untuk jihad. Nah, cuman persiapan itu fisik kita, kesehatan kita, ya. Bukan membentuk pasukan, tidak boleh. Karena membentuk pasukan, membikin pasukan itu hanya hak Amirul Mukminin. Maka selain presiden, raja, khalifatul Islam tidak berhak punya angkatan perang atau mirip-mirip angkatan perang. Enggak bawa senjata, enggak bawa perlengkapan perang, tapi bajunya mirip-mirip tentara, baris berbaris, ya. Ya minimal bawa pentungan misalnya. Nah, jangan, ini bikin fitnah. Ya, jangan, ini bikin fitnah. Ya, dalam satu pesantren, dalam satu yayasan, dalam satu ormas, jangan. Jangan, enggak boleh. Biarkan negara saja yang punya angkatan perang. Kita jangan, walaupun mirip-mirip doang. Ya. Istihbabud du'ai halal karbi wasyada'id. Dianjurkan, disunahkan berdoa di saat terdesak, di saat sulit, di saat terombang-ambing. Nah, doa seperti ini yang cepat didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ya. Doanya Nabi Ibrahim, detik-detik beliau mau dibakar. doanya Nabi Musa di saat Fir'aun dan tentaranya sebentar lagi mendekat, sementara di hadapan beliau laut. Enggak mungkin ke kiri, enggak mungkin ke kanan. Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdua dengan Abu Bakar di Gua Thur, sementara di mulut gua terlihat kaki-kaki puluhan pemuda, bahkan hampir 100 yang siap dengan pedangnya. Ya. Barangkali kita belum pernah merasakan seperti itu. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah mengalami hal seperti itu, maka yang paling kita andalkan adalah Allah. Berarti doa kita. Dan insya Allah didengar dan dikabulkan. Jangan malah berbuat syirik. Ini dahsyatnya kaum musyrikin, ya. Yang mestinya dia ingat Allah, malah dia ingat selain Allah. Ada itu. Beberapa tarekat-tarekat sufi, ya, ketika terjadi huru-hara, dia ingat wali fulan, dia ingat Syekh fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Rasulullah disebut-sebut, bahkan Jibril. Haram syirik. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diseru, kita sebut namanya, ketika kita berada dalam keadaan yang terjepit, ya, dan dalam keadaan lapang, dalam seluruh keadaan, hanya Allah satu-satunya yang berhak kita seru. Kemudian wasiyatul muqatilin fi sabilillah bima fihi salahu amrihim, wasiat untuk orang-orang yang sebentar lagi akan berperang, butuh wasiat. Salah satunya Umar tadi. Jangan bermaksiat. Ya. Nabi beberapa kali juga mencontohkan, termasuk yang tadi, menjelang perang Khaybar tadi. Ya. Ketika Ali bertanya, haruskah aku habisi mereka semua? Nabi menjawab dengan kalimat tadi, Allah berikan hidayah kepada mereka lewat ucapanmu, itu jauh lebih baik. Yang terakhir, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Salah satu mukjizat Nabi, dan ini kelebihan beliau dibanding dengan nabi-nabi yang lain, kan ada 5 tuh, ya. Keistimewaan beliau, kelebihan beliau dibanding nabi-nabi yang lain ada 5. Salah satunya ini, utitu bi jawami'il kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas. Kalimat yang padat. Kalimat sedikit. Tapi luas. Dalam isinya. Tadi kan? Allahumma munzilal kitab. Wa mujriyas sahab. Wa hazimal ahzab. Ahzimhum mansurna alaihim. Singkat sekali ucapan ini. Tetapi isinya luar biasa. Dari mulai al-aham fal-aham. Dari mulai nikmat terbesar. Yaitu Allah menurunkan wahyu. Kemudian menjalankan awan. Kemudian menghancurkan pasukan musuh. Coba seandainya Allah tidak menghancurkan pasukan musuh. Dan musuh itu menang. Musuh menguasai kita. Tentu ini musibah bagi kita. Sangat besar musibah ini. Salah satu perbuatan Allah adalah Hasim al-Ahzab. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Tentang peperangan tadi disebutkan bahwa peperangan itu dimulai dari umat Islam. Tapi sepertinya sekarang dibolak-balik gitu ininya, bahwa kita diminta untuk tidak bangga bahwa Islam itu disebarkan dengan peperangan seperti itu. Ya biarin aja mereka nggak bangga, mereka menganggap kecil, kita bangga gimana? Nggak bangga sementara Nabi mengatakan al jannatu tahta dilalis suyuf, surga itu berada di bawah kilatan mata pedang. Ya, memang luar biasa hari ini syubhat di mana-mana. Sesuatu yang bukan dari Islam dianggap itu Islam. Ya, Islam cinta damai, Islam tidak suka perang, ya. Kata siapa? Ya. Allah suka damai apa suka perang? Nah, lihat surat As-Saff. Ya. Allah menyukai, Allah menyenangi pasukan yang bersof-sof. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti bangunan yang tersusun rapi bersof-sof pasukan. Allah senang sekali melihat pemandangan seperti itu. Ya, ketika ada sekelompok manusia yang siap mati mengorbankan nyawa milik dia satu-satunya demi la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah li'ilai kalimatillah. Kalimatillah yang dimaksud di sini la ilaha illallah. Allah senang sekali. Gitu. Maka jangan sampai kita berperang di luar la ilaha illallah. Mungkin karena tanah, mungkin karena pangkat, mungkin karena jabatan, mungkin karena firqoh ini, firqoh itu. Ah, jangan. La ilaha illallah. Nah, gimana? Kita tidak merasa bangga. Bahkan Nabi mengancam bagi orang yang belum pernah berperang. Kalau tidak salah, pernah kita bahas hadisnya ya. Malam yagzu. Barang siapa yang belum pernah berperang. Berperang ini, goza yagzu apa kalau bukan perang. Bukan jihad. Kalau jihad masih mungkin ya, jihad dengan ilmu. Jihad melawan hawa nafsu, bagian dari jihad kan, walaupun itu kecil. Ini goza yagzu, gozwatan perang. Gak ada arti lain dari goza yagzu. Ghozwatan, perang, malam yagzu. Barang siapa yang belum pernah berperang. Walam yataghanna nafsahu bil ghozwi. Dan dalam dirinya dia tidak ada cita-cita untuk berperang. Tidak ada keinginan sama sekali untuk berperang. Maka, apa terusan hadis ini? Lalu dia mati. Maka, mata fi syu'batin minan nifaq. Maka dia mati dalam keadaan cabang-cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan kan banyak. Ya, ngomong selalu bohong. Kalau berjanji tidak pernah ditepati. Kalau diberi amanah khianat. Kalau bermusuhan dendamnya terlalu lama. Nah, salah satunya tidak suka perang. Benci dengan peperangan. Gak ada cita-cita berperang membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah walibtigai mardatillah. Tidak ada. Nah, terancam. Tentu tidak boleh kita menuduh dia munafik, tapi terancam syu'batum minan nifaq. Ya. Dan kita jangan mau dibohongi. Ya. Coba ingat-ingat sejarah sebentar. Ketika Rasul menyerang, Abu Bakar, para sahabat menyerang, para tabi'in menyerang, atba'u tabi'in terus sampai zaman Syaikhul Islam menyerang. Luar biasa, kaum muslimin berkibar, jaya. Bahwa ada yang mati syahid, jelas. Tapi jaya ditakuti. Nah, seribuan mungkin ya. Tahun seribuan hijrah. Mungkin 1600-an ya. Kalau Masehi. Enggak menyerang lagi. Enggak menjajah lagi. Enggak mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Sudah sibuk dengan sendiri-sendiri. Sibuk dengan firqah masing-masing, sibuk dengan dalam negeri. Apa yang terjadi? Ah, gantian kita yang diserang. Belanda ke Indonesia, ya kan? Inggris ke Malaysia, ya kan? Perancis ke Aljazair, dan seterusnya. Negeri-negeri kufar, wabil khusus Yahudi dan Nasrani, mendatangi negeri-negeri Muslim. Jadi sebetulnya tinggal pilih. Mau menyerang apa diserang? Diserang apa menyerang? Ya sekarang kan? Sampai sekarang, walaupun ya perang enggak kelihatan, tapi ya betul-betul ya. Mau menguasai orang-orang kafir, apa dikuasai? Maka berjalan, beriring, berdampingan, enggak ada. Jangan mau dibohongi oleh Yahudi dan Nasrani ya. Tentu kita yakin dengan qaulullah wa qaulullah yang mudah sajalah, Al-Baqarah 120. Mungkinkah kita ragu dengan Al-Baqarah 120? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak mungkin kita ragu. Sampai hari kiamat enggak mungkin Yahudi dan Nasrani ridho dengan kita.